Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al musannifuna hafizahumullahu ta'ala al babul khamisu bab yang kelima tentang tempat-tempat yang dituntunkan untuk dikunjungi fil Madinah di kota Madinah. Poin yang pertama tentang mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan perjalanan ilaihi menuju masjid tersebut di setiap waktu sepanjang tahun. Baik kunjungan tersebut dilakukan sebelum menunaikan ibadah haji ataupun setelahnya, tidak ada waktu khusus untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Dan kunjungan ke Masjid Nabawi la takhlalaha fil hajj, tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Bukan syarat sah haji, bukan pula hal yang wajib dalam haji. Akan tapi yang baru sepatutnya bagi orang yang tiba ke Arab Saudi untuk berhaji, hendaknya dia berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menunaikan kewajiban ibadah haji ataukah setelahnya, terutama untuk orang-orang yang kesulitan untuk mengadakan perjalanan ke tempat-tempat ini karena dia rumahnya jauh dari Arab Saudi dan perlu menabung berpuluh-puluh tahun untuk bisa sampai sana. Maka ya sekalianlah, sekalian sampai sana, hendaknya sekaligus mengunjungi Masjid Nabi. Falamar al-hujjaj bil Masjid An-Nabawi, maka seandainya para jamaah haji itu melewati Masjid Nabawi dan sholat di sana, tentu itu satu hal yang lebih baik, lebih tidak menyusahkan bagi mereka dan lebih besar pahalanya bagi mereka, karena dengan ini mereka mendapatkan dua kebaikan sekaligus, menunaikan kewajiban haji ditambah mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di sana. Mal ilmi, namun perlu diketahui sebagaimana keterangan yang telah lewat bahasanya kunjungan ke Masjid Nabawi bukanlah bagian dari penyempurna haji. Tidak ada kaitannya dengan haji, maka haji itu lengkap dan sempurna meskipun tanpa kunjungan ke Masjid Nabawi. Tidak ada irtibat, tidak ada kaitan antara ziarah atau berkunjungan ke Masjid Nabawi dengan ibadah haji. Al-Battata sama sekali tidak ada kaitannya. Dan terdapat dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi dan sholat di sana satu hal yang terdapat banyak dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddu rihal, man aslinya pelana unta tidaklah diikat. Dan tidaklah pelana unta diikat kecuali bahasa kiasan kinayah, ya, maksudnya safar dengan unta secara khusus dan safar dengan kendaraan apapun secara umum. Tidak boleh mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah di sana kecuali untuk tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Aqsa artinya yang paling jauh karena dia adalah masjid yang paling jauh ketika itu. Setelahnya tidak ada masjid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Maka nilai satu kali sholat di Masjid An-Nabawi dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 kali. Oleh karena itu ungkapan yang kurang tepat jika kita katakan sholat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1000. Ini ungkapan sama dengan di sini adalah ungkapan yang keliru, karena Nabi mengatakan khairun, lebih baik dari 1000. Ini tentu beda antara sama dengan 1000 dengan lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Maka nas-nas dalil-dalil ini menunjukkan disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di sana, karena keutamaan masjid dan berlipat gandanya pahala sholat di Masjid Nabawi. Wa tadullu aidan, dan hadis di atas juga menunjukkan, yaitu dengan mafhum mukhalafah, haramnya mengadakan perjalanan untuk keselain 3 masjid di atas dalam rangka maksud beribadah di tempat itu. Maka tidaklah disyariatkan mengadakan kunjungan atau safar dalam rangka ibadah di tempat tersebut, di tempat manapun, fi anha'il ma'murah, di seluruh dunia ini. Yang dimaksud dengan makmurah itu adalah bagian bumi yang ada penghuninya. Bagian bumi yang ada dari penghuninya, itu yang dimaksud dengan makmurah. Maka tempat manapun di bagian bumi yang ada penghuninya, tidak dituntunkan di sana. Dan normalnya orang mengadakan perjalanan di bagian bumi ini yang di sana dia ketemu orang. Kalau dia di sana cuma ketemu sama salju, untuk apa dia safar ke sana? Kecuali memang ada keperluan khusus yang sangat-sangat khusus. Kecuali di 3 masjid ini, maka bersengaja, punya kesengajaan pergi ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabi, satu hal yang dituntunkan untuk laki-laki dan perempuan, karena dalil-dalil yang bersifat umum yang telah lewat. Adapun tata cara mengunjungi Masjid Nabawi, maka jika seorang musafir telah tiba di Masjid Nabawi, dianjurkan baginya untuk mendahulukan kaki kanannya saat masuk ke dalam masjid dan membaca doa yang dituntunkan ketika masuk masjid, dan doa tersebut sama saja baik masuk Masjid Nabawi ataupun masjid bukan Nabawi. Tidak ada doa khusus masuk Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi doanya umum sebagaimana doa masuk masjid, yaitu bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Kemudian tidak ada bagi Masjid Nabawi satu zikir spesial, zikir khusus dalam rangka masuk Masjid Nabawi, itu tidak ada bacaan dan zikir khusus. Dan setelah itu sholat 2 rakaat di bagian manapun dari masjid. Seandainya dia kerjakan sholat rawatib 2 rakaat tersebut di raudhah, maka itu lebih baik, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku yaitu rumah Aisyah dan mimbarku adalah salah satu taman atau raudhah dari taman-taman surga. Demikian yang Nabi katakan. Maka ketika orang itu berada di raudhah, tidak ada amalan khusus yang dianjurkan untuk dikerjakan, bebas saja. Yang jelas ya, tentu beramal ibadah di tempat semacam ini yang Nabi puji dengan pujian semacam ini satu hal yang lebih baik. Dan siapa yang mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dia merutinkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, dan memperbanyak ketika di Masjid Nabawi memperbanyak zikir, doa dan sholat sunnah di raudhah yang mulia, dalam rangka mengharap pahala dan pahala yang banyak. Adapun sholat yang wajib, maka yang lebih utama li zair, bagi orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi ataukah penduduk asli kota Madinah, ayat taqaddam ilaiha adalah maju ke depan di shof pertama, meskipun shof pertama tersebut bukan raudhah. maka hendaklah dia bersemangat untuk mendapatkan sop-sop pertama al-murahab fiha, yang Nabi motivasi umatnya untuk mendapatkannya selama dia memungkinkan. Karena sop pertama itu letaknya di depan raudhah, di depannya raudhah. Maka sholat sunnah di raudhah satu hal yang lebih baik daripada di luar raudhah. Namun kalau sholat fardu lebih baik di sholat pertama daripada di raudhah. Lebih baik di sholat pertama daripada di raudhah. Dan sholat pertama itu berada di luar raudhah, di depannya raudhah. Kemudian poin yang kedua adalah mengunjungi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang muslim telah mengunjungi masjid Nabi, maka dianjurkan baginya untuk mengunjungi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kubur dua kawannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena kubur-kubur tersebut tabi'ah mengikuti, karena ziarah ke kubur-kubur tersebut mengikuti atau derivat atau turunan dari kegiatan mengunjungi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tabi, tambahan saja, dan bukan aslul qasdi, maksud pokok. Maka maksud pokok orang ketika ke Madinah hendaknya masjid, jangan kubur. Kubur itu sekedar sekalian. Sampai masjid, kenapa enggak sekalian ke kubur Nabi yang tidak jauh? Bukan pokoknya, jangan diletakkan sebagai aslul qasdi, niat yang pokok, menjadikan sebagai niat tambahan, suplemen. Bukan tambahan dan bukan pokoknya. Pokoknya adalah masjid. Inilah ziarah yang dituntunkan, dan tidak dituntunkan mengadakan perjalanan menuju kubur Nabi. Maka bedakan antara mengadakan perjalanan ke masjid Nabi dan mengadakan perjalanan ke kubur Nabi. Yang pertama masru', yang kedua ghair masru'. Bedanya apa? Al-qasdul awal, maksud pokoknya. Kalau orang itu maksud pokoknya masjid Nabawi kemudian sekalian ke kubur, nah itu namanya mengadakan perjalanan ke kubur Nabi, mengadakan perjalanan ke masjid Nabi. Dan jika maksud pokoknya adalah ke kubur Nabi, kemudian suplemennya adalah sholat di masjid Nabawi, ya, maka ini adalah mengadakan perjalanan menuju kubur. Demikian juga jika masjid Nabi, makam Nabi aja demikian, maka demikian pula mengadakan perjalanan untuk mengunjungi kubur para nabi dan orang-orang yang saleh dan tempat-tempat yang lain selain tiga masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Maka tidak dituntunkannya kunjungan ke tempat-tempat tersebut in aqada ala tahrimihi, belakangan terdapat ijma akan keharamannya. Maka siapa yang tetap nekat melakukannya, mengadakan perjalanan ke makam kubur Nabi dan orang soleh, maka dia adalah orang yang bermaksiat dengan niatnya, berdosa dengan niatnya, karena dia menyelisihi mafhum hadis di atas. Al-Warid berkaitan dengan masalah mengadakan perjalanan ke tiga masjid. Apapun tata cara ziarah ke kubur Nabi, maka kewajiban orang yang berziarah untuk berhenti pas di arah kubur Nabi dengan adab dan suara yang lirih, dan mengucapkan salam kepada Nabi dengan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang hadis, tidak ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab ucapan salamnya. Dikutip Abu Dawud, Ahmad dari Abu Hurairah, sanadnya dinisai oleh An-Nawawi di Al-Adhkar dan Ibnul Qalim di Jala'ul Afham, dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah Tarhib wa Tarhib. Seandainya orang yang berkunjung ke makam Nabi mengucapkan redaksi sebagai berikut: keselamatan untukmu wahai makhluk pilihan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, berjihad karena Allah dengan sebenarnya jihad. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu tempat yang paling tinggi di surga dan keutamaan. Berikanlah untuknya kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan. Ya Allah, balaslah untuk Nabi sebaik-baik balasan karena jasanya untuk umatnya. Seandainya ada yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, fala baksa, tidak mengapa. Dan setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan mendoakan kebaikan untuk keduanya dan mendoakan rahmat untuk keduanya. Lima usia, karena terdapat nukilan riwayat dari Ibnu Umar bahasanya beliau jika mengucapkan salam pada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, beliau tidak lebih dari sekedar mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abnata atau ya Abata, thumma yansarifu. Keselamatan untuk wahai Rasulullah, keselamatan untuk wahai untuk Abu Bakar, dan keselamatan untuk wahai ayahku. Setelah itu beliau pun pergi. Dan haram bagi orang yang menziarahi kubur Nabi ataupun kubur yang lain, atau al-zair atas orang yang menziarahi kubur Nabi wa ghairihi, dan orang yang tidak menziarahi kubur Nabi, haram baginya mengusap-usap bil hujrah, rumah Aisyah yang di dalamnya terdapat kubur Nabi, apalagi mencium-ciumnya, apalagi tawaf mengelilinginya. Meskipun ada juga orang yang tawaf mengelilinginya dengan cara tawaf mengelilingi Masjid Nabawi. Ya, tentu kalau tawaf mengelilingi kubur Nabi tidak bisa. Ya, maka ada orang yang tawaf mengelilingi kubur Nabi, caranya tawaf mengelilingi Masjid Nabawi. Itulah satu-satunya cara yang memungkinkan untuk bisa tawaf mengelilingi kubur Nabi. Dan haram hukumnya menghadap kubur saat berdoa. Kalau setelah mengucapkan salam mau berdoa, maka hadaplah ke arah kiblat, berarti membelakangi makam, karena makam Nabi sebelah kiri, kiblatnya sisi kanan. Dan ini juga berlaku untuk kubur-kubur yang lain. Ketika kita ziarah kubur, maka terlarang untuk berdoa dan mendoakan mayit dengan menghadap kubur. Namun hadaplah kiblat. Kalau bahasa kita yang menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur, ke utara, atau ke selatan. Namun menghadaplah ke arah barat dan berdoa. Ketika seorang itu posisinya ada di sebelah baratnya pusara, ya tinggal dia balik kanan menghadap ke arah kiblat. Demikian juga haram hukumnya meminta kepada Nabi agar Nabi mewujudkan hajat, menghilangkan kesusahan, menyembuhkan penyakit dan semacam itu, karena itu semua adalah hak Allah, tidaklah boleh diminta kecuali kepada Allah. Kemudian menziarahi kubur Nabi dan kubur dua sahabatnya bukanlah kewajiban dan bukan juga syarat sah haji, sebagaimana sangkaan sebagian orang-orang awam yang bodoh. Bahkan ziarah kubur Nabi itu dianjurkan untuk orang yang menziarahi Masjid Nabi. Tidak ada hubungan antara ziarah kubur Nabi dengan ibadah haji batatan sama sekali. Adapun apa yang datang dalam masalah ini berupa hadis-hadis yang digunakan hujah oleh orang yang mengatakan disyariatkan mengadakan perjalanan ke kubur Nabi dan menziarahi kubur Nabi adalah penyempurna ibadah haji, maka itu adalah hadis-hadis yang tidak bernilai, saqithah, yang tidak berharga karena begitu lemahnya, tidak ada landasannya. Yaitulah aslalahu minar riwayatis sahihah, tidak ada landasannya dari riwayat-riwayat yang sahih. Maka kata-kata la asla lahu yang diucapkan oleh dalam bab hadis itu punya dua makna. Yang pertama adalah la asla lahu dalam artian tidak ada sanadnya sama sekali. Semacam ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Para ulama mengatakan la asla lahu artinya la sanada lahu, sama sekali tidak ketemu sanadnya. Maka ini lebih parah daripada hadis maudhu, hadis palsu yang masih punya sanad. Nah, ini tidak ada sanadnya, artinya tidak ada ujung dan tidak ada ekornya, tidak ada batang dan pangkalnya, hulu dan hilirnya. Ini mana, dari mana ini kok bisa-bisanya tersebar. Namun ya, makna yang kedua untuk la asla lahu untuk hadis artinya tidak ada landasan dari sisi kesahihannya, dari riwayat yang sahih. Artinya sama sekali mengatakan ini sama sekali tidak sahih, mau dibulak-balik dari sudut manapun tidak bisa dan dinilai sahih. Artinya ya tidak ada peluang ini untuk bernilai dengan nilai yang sahih. Kata sebagian hadis yang sahih itu diperselisihkan, ada sisi-sisi yang menyebabkan hadis tersebut menurut sebagian ulama sahih. Ketika dikatakan la asla lahu dalam bentukan la asla lahu min riwayat sahihah, artinya tidak ada peluang sedikit pun mau dibolak-balik, dicungkir balik, itu tidak ada sisi sahih. Semacam kita kembali dari perang kecil menuju perang yang besar, yaitu perang ma'am nafsu. Sebagian ulama hadis seperti Ibn Taimiyah di Al-Furqan baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan mengatakan la asla lahu, padahal ada sanadnya. Padahal di sini punya sanad. Maka yang dimaksud dengan la asla lahu tidak ada landasan dari sisi kesahihannya, sama sekali tidak ada landasannya. Maka itu adalah hadis-hadis yang tidak bermutu, tidak ada landasannya dari sisi sahih kesahihannya, karena hadis tersebut boleh jadi daif atau boleh jadi palsu. Semacam hadis yang mengatakan siapa yang berhaji dan tidak mengunjungiku maka dia telah kurang ajar denganku, dan hadis yang siapa yang mengunjungi kuburku maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku, dan hadis-hadis yang lain yang masih banyak. Seluruhnya lam yathbut minha, tidak ada satu pun yang thabit. Thabit di sini artinya tidak ada satu pun yang valid, yang sahih. Maka kata-kata thabit dalam berkaitan dengan hadis itu punya dua makna. Maka boleh jadi thabit itu artinya sahih, valid, benar. Itu adalah satu hal yang Nabi katakan karena sanadnya sahih. Semacam kalimat di sini, kulluha lam yathbut minha hadisun wahid. Tidak ada satu pun hadis yang thabit dalam masalah ini. Itu yang sahih dalam masalah ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejumlah ulama menegaskan bahwasanya seluruh hadis tentang masalah ini, ziarah kubur Nabi yang dikaitkan dengan haji adalah hadis yang palsu, makdzubah, hadis yang bohong. Kemudian makna yang kedua dari thabit, bimana warid. Bimana warid, qad sabata terkadang bimana qad waroda. Namun terkadang juga qad sabata, qad sabata anin nabi artinya qad shoha anin nabi. Biasanya sabata yang maknanya sahih itu jika dihubungkan dengan nabi. Jika bentuk kalimatnya qad sabata anin nabi, artinya qad shoha anin nabi. Tapi sabata yang maknanya waroda dalam artian ada, sekedar ada, ada itu boleh jadi valid, sahih, dan boleh jadi tidak. Namun yang penting ada. itu biasanya jika dihubungkan dengan buku hadis. Semisal kalimatnya qad sabata fi sunani Ibni Majah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal kadza wa kadza. Nah, sabata di sini artinya terdapat. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah satu hadis dari Nabi. Yang namanya terdapat ya boleh jadi sahih, boleh jadi tidak. Itu dua makna, sabata atau sabit berkaitan dengan hadis. Kalau sabata anin Nabi itu maknanya soha anin Nabi. Sabata fi Sunan Ibnu Majah artinya waroda fi Sunan Ibnu Majah. Bimakna wujida fi Sunan Ibnu Majah, dijumpai di Sunan Ibnu Majah. Boleh jadi dijumpai sahih dan boleh dijumpai, yang penting dijumpai. Kemudian tempat-tempat yang lain yang dituntunkan untuk dikunjungi di masjid di Madinah Al Munawwarah. Dianjurkan bagi orang yang mengunjungi kota Madinah baik laki-laki ataupun perempuan untuk berangkat keluar dari tempat tinggalnya dalam keadaan berwudu menuju Masjid Quba dan sholat di sana. Ingat perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rutin berkunjung ke Masjid Quba naik kendaraan ataupun sambil jalan kaki dan kemudian beliau sholat di sana sebanyak 2 rakaat. Nabi bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fi shalatan, maka dia kemudian mengerjakan sholat di Masjid Quba, maka untuknya pahala umrah. Dan dhahir hadis ini menunjukkan kalau berwudu sebelum berangkat itu syarat. Meskipun saya jumpai ba'dul masyayikh mengatakan ini bukan syarat. Ini cuma mimba bil ghalib. Umumnya orang ya sudah berwudu di rumah. Dan dhahir hadis menunjukkan berwudu di rumah, di tempat tinggal adalah persyaratan. Dan dianjurkan khusus untuk laki-laki saja, mengingat pendapat penulis, biasanya ziarah kubur hanya khusus untuk laki-laki, untuk menziarahi kubur Baqi' dan kubur syuhada Uhud, semacam kubur Hamzah dan yang lainnya, dan mengucapkan salam untuk mereka dan mendoakan mereka. Karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengunjungi mereka syuhada Uhud dan mendoakan atau yang dimakamkan di Baqi' dan mendoakan untuk mereka. Ditambah keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunjungilah atau ziarilah kubur, fa innaha tudzakirul mauta, karena itu menyebabkan kalian ingat mati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat jika mengunjungi kubur untuk mengucapkan assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kampung ini, yaitu kampung pekuburan, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahu lalahikun, sungguh insya'allah kami akan menyusul kalian. Maka kalimat ini dalil ahlu sunnah yang mengatakan bolehnya mengucapkan insya'allah untuk hal-hal yang pasti. Maka insya Allah tidak identik dengan keragu-raguan. Tidak sebagaimana perkataan Asy'ariyah dan Murji'ah. Asy'ariyah secara khusus dan Murji'ah secara umum yang mengatakan tidak boleh insya Allah untuk sesuatu yang pasti. Karena kata-kata insya Allah menunjukkan keragu-raguan. Sehingga oleh karena itu Asy'ariyah menamai ahlu sunnah yang membolehkan mengatakan ana mukmin insyaallah, saya adalah seorang mukmin insyaallah. Ahlu sunnah dinamai oleh orang-orang Asy'ariyah dengan sebutan syakkakin, orang yang ragu-ragu dalam imannya. Ya, ragu-ragu dalam imannya karena membolehkan mengatakan ana mukmin insyaallah. Anggap saja mukmin di sini adalah mukmin dalam artian percaya Allah itu ada dan seterusnya, dan itu adalah satu hal yang yakin. Kita yakin itu ada pada diri kita. Maka dalam masalah ini para ulama Ahlussunnah mengatakan insyaallah untuk hal-hal yang yakin hukumnya boleh. Di antara dalilnya adalah hadis ini, wa inna insyaallah lalahikun, sungguh kami insyaallah akan menyusul kalian, yaitu mati. Dan menyusul mati adalah pasti. Tidak meragukan, pasti. Semua orang yang hidup, yang ziarah kubur, itu pasti nyusul yang mati duluan. As'alullaha lana walakumul afiyah, aku memohon keselamatan untuk diriku dan kalian. Inilah tempat yang dituntunkan untuk dikunjungi di Madinah. Adapun tempat-tempat yang lain yang sebagian orang awam punya anggapan bahasa mengunjungi adalah satu hal yang dituntunkan, semacam tempat mabrukun naqa, tempat mendurumnya unta, atau mungkin kandang unta, Masjidil Jum'ah, masjid yang pertama kali, atau tempat di mana di situ pertama kali diadakan masjid salat Jumat di kota Madinah, Bi'rul Khotam, sumur yang diyakini di sumur itu cincin Nabi jatuh dan hilang. Ini satu sumur di Madinah yang disebut dengan Bi'rul Aris, sumur Aris. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cincin, setelah Nabi wafat cincin itu dipakai oleh, yang cincin itu sekaligus stempel, untuk nyetempel surat. Dan tentu yang namanya stempel dipegang sama ketua ya. Maka pertama setelah Nabi wafat dipegang oleh Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar, setelah Umar wafat dipegang oleh Utsman, dan hilang di masa Utsman. Ketika Utsman duduk di sumur Aris, kemudian dia melepas cincinnya dan melempar-lemparkannya, jatuh di, setelah jatuh air sumur dikuras, namun cincin tidak ada, tidak ditemukan, padahal sudah dikuras, sudah kering, itu cincin tersebut tidak ada. Nah, itu sumur Bi'ru Aris atau Bi'rul Khotam. Bi'ru Utsman, sumur Utsman, yaitu sumur yang dipilih oleh Utsman kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Ini satu sumur milik orang Yahudi yang airnya berlimpah, dan ketika kaum muslimin kekeringan, mereka kalau mau ngambil air harus bayar sama si Yahudi ini. Akhirnya Utsman punya inisiatif untuk membeli sumur itu. Berapa dah kamu jual sumurmu itu? Tak pakai nawar. Nah, saya tidak pakai nawar. Kamu nyebut angka berapa tak bayar. Dia nyebut kemudian angka tertentu yang sangat besar jumlahnya, nilainya, dan langsung dibayar oleh Utsman. Setelah itu sama Utsman diwakafkan untuk kaum muslimin. Siapa yang ambil silakan ambil tanpa perlu bayar. Wal masjid sab'ah, dan 7 masjid yang ada di daerah Khandaq, atau yang masih ada di sana sisa-sisa Khandaq. Kemudian masjid Qiblatain, yaitu masjid perkampungan Bani Salimah. Yang di sana mereka Bani Salimah pertama kali sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian datanglah kabar di tengah-tengah mereka sholat kalau semalam kiblat sudah dipindah, kemudian mereka pun berpindah arah. Namun bukan berarti masjid ini punya 2 kiblat di sana. Sebagian jamaah haji atau jamaah umroh yang diajak jalan-jalan ke sini tanya, "Ustaz, mana kiblat yang satunya?" Ya enggak ada. Ya. Kiblatnya cuma satu, menghadap Ka'bah. Ya. Fahadihi, maka ya, mengunjungi masjid-masjid ini tidak ada landasannya. Dan lam yathbut anin Nabi, tidak ada riwayat yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi mengunjungi tempat-tempatnya atau memerintahkan untuk mengunjunginya. Walam yarid, tidak terdapat kalau dari Nabi lam yathbut. Kalau dari salaf lam yarid. Maka kata-kata lam yathbut anin Nabi tidaklah terdapat riwayat yang sahih dari Nabi kalau Nabi mengunjungi tempat-tempat ini. Maka mafhumnya yang kita bisa pahami dari kalimat ini, ada riwayat. Ada riwayat. Namun riwayatnya tersebut bukanlah riwayat yang valid. Walam yarid an ahadin minas salafus saleh. Namun tidak terdapat dari satupun salafus saleh. Kalau dari sahabat tidak ada satupun riwayat. Ada sahabat yang mengunjungi tempat-tempat tadi. Bahasanya sahabat mengunjunginya. Dan tidak ada bagi masjid manapun di Madinah satu keutamaan khusus kecuali masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masjid Quba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka dia tertolak. Maka sepatutnya seorang muslim jika mengunjungi Madinah untuk ya taqoyat, membatasi diri dengan tempat-tempat yang mengunjungi, hanya mengunjungi tempat-tempat yang dituntunkan untuk dikunjungi, dan menjadi tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk dikunjungi. Maka ringkasnya sering saya sampaikan ketika saya membawa jamaah umroh, yang namanya acara ziarah, yaitu acara jalan-jalan berkunjung, kita ini nanti akan muter-muter ke di kota Madinah, bahasa Arabnya ziarah. Nah, ziarah itu bukan identik dengan makam, itu kan orang Indonesia. Banyak jamaah itu bingung, ini mau di dekat masjid itu ziarah. Wah, ini mau ngajak kemana ini? Ngajak ke makam? Nah. Maksudnya kunjung jalan-jalan. Acara jalan-jalan di kota Madinah, nah, ini bisa kita katakan ada tiga macam acara jalan-jalan. Nah, pertama, acara jalan-jalan ziarah yang nilainya ibadah, kita ke Quba. Nah, itu nilainya ibadah, kita ke makam Uhud, Juhada Uhud. Nah, ini acara jalan-jalan yang nilai ibadah. Kemudian ada acara jalan-jalan yang nilainya untuk menambah wawasan, ngerti tempat. Ngerti tempat. Ini loh, nah, kalau orang cerita, oh saya juga pernah lewat kan, saya tahu tempat itu. Enggak kalah cerita kalau sama orang lain ya. Ada acara yang statusnya untuk nambah wawasan. Kita jalan-jalan ke Mujamak Malik Fahad, tempat percetakan mushaf Quran. Ini bukan mau ibadah, enggak. Cuma mau ngerti gitu lah. Ini loh tempat percetakan yang nyetak Quran banyak itu, Mujamak Malik Fahad, itu tempatnya. Kalau lewat Universitas Islam Madinah sambil kita tunjukkannya di sini, ini Universitas Islam Madinah, banyak orang Indonesia yang belajar di sini. Sekedar tahu saja. Sekedar tahu. Kita jalan-jalan ke misalnya atau ke kiblatain, kita katakan ini bukan ibadah di sini, cuma ini loh perkampungan Bani Salimah, ada cerita semacam ini. Ada cerita semacam ini tempatnya. Mau turun jalan-jalan lihat silahkan. Mau enggak juga enggak apa-apa. Biasanya kalau capek udah sot 12 saja ya, udah 14. Mau turun jalan-jalan ya terserah, mau lihat-lihat ya enggak apa-apa. Namun enggak ada ibadah khusus, enggak ada apa-apa. Ini sekedar jalan-jalan untuk tahu tempat. Nah, ini jalan-jalan untuk sekedar tahu tempat. Kemudian yang ketiga ada jalan-jalan dalam rangka shopping alias belanja. Nah, ada tempat kebun kurma ya. Di sana Pak mau beli kurma, sana mau beli kurma, silakan di sini ada tempatnya. Kita jalan-jalan ke pasar kurma. Ya sudah ya, cari mau kurma model macam-macam bentuknya, diolah apa-apa ya, di sini tempatnya. Karena ini jalan-jalan dalam rangka shopping. Nah, ini bukan maksudnya beribadah, cari oleh-oleh. Nah, cari oleh-oleh perlu jalan-jalan juga. Nah, itu sering kita sampaikan demikian. Jadi ini acara jalan-jalannya ada yang ibadah, sekedar pengen lihat-lihat tahu, oh di sini tempatnya. Nah, biar bisa oh gitu aja ya. Oh di sini toh. Oh kayak gini toh. Ya cuma oh kayak gini. Nah, yang penting itu aja gitu. ada kemudian jalan-jalan yang mau belanja cari oleh-oleh. Nah, maka Allah Ta'ala alam yang tidak boleh ke kiblatain dan semacam itu, kalau dia enggak sebagai ibadah kemudian ada zikir khusus, sholat khusus, itu tidak ada. Tapi kalau sekedar ingin tahu di mana sih udah uang masjid kiblatain, masjid kiblatain, masa saya udah umrah, masa enggak sekalian udah wah duit mahal-mahal kok orang pada cerita kiblatain kok saya bengong sendiri. Ya ayo lewat, turun juga enggak apa-apa. Nah, tapi enggak ada ibadah tertentu, enggak ada zikir tertentu, dan enggak perlu dicari kiblat yang satu mana saat, ya, karena ya enggak ada, kiblatnya cuma satu saja. Kemudian kita masuk pada al-babu sajis bil udhiyah, tentang hewan kurban atau kurban. Yang pertama adalah pengertian udhiyah, hukumnya dan dalil disyariatkannya serta syarat-syaratnya. Pengertian udhiyah, udhiyah dalam bahasa Arab artinya adalah sembelihan, udhiyah alias sembelihan di waktu duha. Jadi udhiyah diambil dari kata-kata duha, karena hewan kurban biasa disembelih di waktu duha. Sedangkan secara syariat adalah binatang yang disembelih boleh jadi wujudnya unta, sapi, ghanam, kambing, atau al-ma'is, kambing biasa, ini bukan domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih pada hari Id. Mungkin bisa kita lebih pertegas lagi, atau hari Id atau hari-hari penyembelihan biar lebih umum. Kalau teman yaumil Id maknanya adalah 10 Zulhijjah saja. Karena tanggal 11 itu bukan yaumul Id. Yaumu tasyriq, bukan yaumul Id. Hukumnya dan dalil disyariatkannya, utiyah menyembelih hewan kurban, hukumnya dinya ada pendapat jumhurul fuqaha, sunnah muakkadah. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat ikhlas untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna wanhar dalam ayat ini. Pendapat yang pertama mengatakan ayat ini maksudnya ayat adalah perintah untuk menyembelih kurban. Pendapat yang kedua mengatakan maksud ayat perintah untuk ikhlas dalam menyembelih kurban. Beda tentu. Kalau pendapat pertama mengatakan perintah untuk menyembelih hewan kurban, pendapat yang kedua mengatakan perintah untuk ikhlas dalam menyembelih hewan kurban. Karena makna ayat wanhar li rabbika, maka yang maka sebagian ulama yang mewajibkan kurban berdalil dengan ayat ini, kemudian dimaknai dengan makna yang pertama, wanhar sembelihlah kurban. Hukum asal perintah wajib. Dan perlu diketahui ada tafsiran yang lain dalam masalah ini, yaitu makna ayat wanhar li rabbika. Maka berdasarkan makna ini, maka yang diwajibkan oleh ayat adalah kewajiban ikhlas dalam menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah, bukan menunjukkan wajibnya menyembelih kurban. Dan hadis Anas radhiyallahu anhu, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor kibas yang keduanya adalah amlahaini, berwarna putih seperti milah. Milah itu garam. Akronaini, yang bertanduk. Di catatan kaki, akron artinya malahu kornun, yang punya tanduk. Sedangkan amlah itu adalah yang punya warna hitam dan putih. Namun makna asal amlah yang berwarna putih seperti putihnya garam, diambil dari kata-kata milhun. Cuma amlah yang dimaksudkan dalam hadis ini berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, putih yang Nabi sembelih itu bukan putih polos. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, putih yang Nabi pakai untuk Nabi sukai untuk Nabi beliau sembelih bukan putih polos, namun putih didominasi warna putih, namun ada hitamnya. Maka ya, nampaknya ya perlu kita dudukkan antara makna amlah itu sendiri dan apa yang dimaksudkan. Kalau cuma sekedar amlahnya, maka amlah maknanya putih sebagaimana putihnya milhun, putihnya garam. Namun yang dimaksudkan berdasarkan riwayat yang lain, putihnya bukan putih polos, namun putih polos, namun kambing atau domba, kibas domba yang warna dasarnya putih, namun ada beberapa bagiannya yang hitam. Sebelah mana yang hitam? Ada pertama di mata, cekungan mata, putaran mata, di seputar mata hitam. Kemudian hitam di pertengahan perut, melintang, melintang atau sejajar, ini horizontal, ya, membelah perutnya. Sehingga kalau dia duduk, maka nanti hitam itu, ya, itu yang kemudian terlihat di atas tanah. Kemudian di kakinya, hitam di kakinya. Itu model kambing yang Nabi sukai untuk Nabi pilih sebagai hewan kurban. Kemudian Nabi sembelih dua domba tadi dengan tangan beliau sendiri, anjuran untuk sahibul kurban nyembelih sendiri, dan beliau sama menyebut nama Allah, bismillah, dan bertakbir Allahu Akbar, dan beliau meletakkan kakinya di lembaran leher dua kambing tadi. Maka syarat disyariatkannya utiyah, dianjurkan utiyah fi hakiman untuk orang yang dijumpai padanya syarat-syarat berikut ini. Pertama, muslim. Maka tidaklah diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban non muslim. Di sebagian tempat ada orang ketika Idul Adha, ada orang Nasrani datang ke masjid, nah ini kurban saya, gimana, saya diterima atau tidak? Ya sudah diterima, ya, disembelih. Terus gimana dagingnya? Dagingnya bebas, mau dimakan panitia semua juga tidak apa-apa, karena itu bukan kurban. Kemudian balik dan berakal. Maka siapa yang bukan yang tidak balik dan berakal, maka tidak dibebani oleh syariat. Kemudian kemampuan watatahakuk, dan terwujud kemampuan itu dalam bentuk memiliki uang senilai hewan kurban yang uang tersebut lebih dari kebutuhan nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi selama hari Id dan hari-hari Tasyrik. Ya, maka dianjurkan untuk orang yang mampu. Dalam satu pendapat wajib untuk yang mampu. Nah, yang mampu itu apa? Pertama, dia adalah punya duit untuk mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk dirinya dan keluarganya. Dan setelah itu ada sisanya, ada kelebihannya. Dan ternyata kelebihannya ini bisa cukup untuk beli seekor kambing. Nah, maka dengan sisa ini dia wajib menurut satu pendapat dan dianjurkan menurut pendapat jumhurul ulama baginya untuk berkorban. Kemudian yang tidak yang boleh dijadikan hewan kurban, tidaklah sah hewan kurban kecuali dari tiga jenis hewan, unta, sapi, termasuk sapi adalah kerbau, dan kambing, dan termasuk kambing adalah al-ma'iz, kambing biasa, tidak harus domba. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk setiap umat kami jadikan mereka mamsakan ibadah berupa menyembelih hewan supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas bahimatul an'am yang Allah berikan pada mereka. Dan bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Yang dimaksud menyebut nama Allah untuk bahimatul an'am adalah mengucapkan bismillah saat menyembelihnya. Dan yang namanya al-an'am tidaklah keluar dari tiga jenis binatang ini, unta, sapi dan kambing. Alasan yang lain tidaklah dinukil, artinya tidak ada satupun riwayat dari Nabi, tidak pula satupun sahabat yang berkorban dengan selain tiga hewan tadi. Kemudian seekor kambing, tujuzik, sudah cukup sebagai hewan kurban untuk seseorang dan anggota keluarganya. Dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, karena rajul dulu adalah satu seorang ini kepala rumah tangga atau seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkorban dengan seekor kambing, anhu, untuk dirinya dan keluarganya. Dan mereka pun memakan sebagian dari daging hewan kurban, mayuta'imun, dan diberikan kepada yang lain. Dan diperbolehkan kurban seekor unta atau seekor sapi untuk 7 orang berdasarkan hadis Jabir. Kami, meskipun ini berkaitan dengan masalah hadyu, yang ini tepatnya adalah hadyu karena hisor, karena tertahan tidak bisa sampai Ka'bah untuk berumrah. Dan para ulama memakai dalil-dalil masalah hadyu dipakai untuk masalah udhiyah. Mereka nilai sama. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kami menjil hadyu, yaitu hadyu karena ihsar, tertahan tidak bisa masuk ke Mekah. Kami sembelih seekor unta ansabatin untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Artinya di zaman Nabi sudah ada sapi. Kemudian syarat yang harus diperhatikan dalam kurban, yang pertama usia. Maka untuk unta disyaratkan sudah genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Bahasa bebasnya 5 tahun plus 1 hari. Adapun untuk al-bakar, untuk sapi, maka disyaratkan sudah genap 2 tahun. Maka disembelih harusnya adalah 2 tahun plus 1 hari. Artinya kemarin itu ulang tahun dia yang kedua. Si sapi ini ulang tahun hari kemarin, ulang tahun, maka hari ini dia disembelih, itu boleh. Tapi kalau dia disembelih pas hari ulang tahunnya, nah itu tidak sah. Itu tidak sah. Harus sudah genap dulu, baru kemudian masuk ditambah sehari setelah itu, maka pada hari itu boleh disembelih. Sedangkan untuk al-ma'zu, untuk kambing, kambing biasa disyaratkan sudah genap 1 tahun masuk tahun kedua. Dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sembelih sebagai kurban kecuali musinnah, yang sudah lepas gigi susunya. Kecuali jika kalian kesulitan, maka jika kalian kesulitan silakan kalian sembelih da'an, domba yang tidak sampai musinnah namun sudah sampai jada'ah. Maka artinya, dan itu disebut jada'ah jika sudah genap 6 bulan. Nah, musinnah untuk unta adalah yang sudah genap 5 tahun, sapi yang genap 2 tahun, untuk domba yang genap 1 tahun. Musinnah disebut juga nama yang lainnya adalah thaniyah. Untuk domba maka disyaratkan minimal dia sudah dalam posisi usia al-jad'u, yaitu sudah yang namanya jad'u. Satu pendapat mengatakan genap 1 tahun, pendapat yang lain mengatakan sudah genap 6 bulan. berdasarkan hadis Umar Uqbah bin Amir radhial anhu, wahai Rasul, aku mendapatkan domba jadak. Maka Nabi mengatakan silakan kau berkorban dengannya. Dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa domba yang jadak, yang sudah, yang baru genap 6 bulan. Maka dua hadis ini nampaknya agak kurang sinkron dengan hadis Jabir. Nampaknya agak kurang sinkron dengan hadis Jabir. Hadis Jabir menunjukkan untuk domba boleh jadak kalau kesulitan mencari musinnah. Ketika cari musinnah untuk domba sulit, silakan pakai jadak. Itu zahir hadis Jabir. Namun dua hadis, hadis Uqbah bin Amir, dua-duanya Uqbah bin Amir ya. Dua hadis Uqbah bin Amir menunjukkan boleh menyembelih jadak meskipun tidak dalam kondisi kesulitan mencari musinnah. Itu sisi kurang sinkron dari hadis Jabir dengan hadis Uqbah bin Amir. Ala kulli hal, jumhurul fuqaha menguatkan isi kandungan hadis Uqbah bin Amir. Bahasanya untuk menyembelih domba yang genap 6 bulan tidak disyaratkan harus kesulitan mencari domba musinnah. Meskipun tidak ada kesulitan, boleh saja langsung cari domba yang cuma jada'u, cuma genap 6 bulan. Itu tarjih atau pendapat jumhurul fuqaha dalam mengatasi masalah ini. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua, bebas dari cacat. Disyaratkan untuk unta, sapi dan kambing sah sebagai hewan sembelihan manakala bebas dari cacat, yang cacat tersebut memiliki sifat menyebabkan berkurangnya kualitas daging. Oleh karena itu tidak sah berkorban dengan ajfa, dengan binatang yang sangat kurus, arjak yang pincang, aurak yang buta sebelah, dan yang betul-betul kelihatan sakit. Berdasarkan hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan empat binatang lam tujziti yang tidak sah dalam korban. Buta sebelah yang jelas kalau buta sebelah, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus allati la tunqi yang tidak memiliki sumsum tulang sampai demikian kurusnya. Yang dimaksud dengan hajfa adalah hazilah yang kurus. Yang dimaksud la tunqi artinya la mukha, laha tidak ada sumsumnya karena terlalu kurus. Dan dikiaskan dengan empat cacat ini, cacat-cacat yang semisal. Apa contoh cacat yang semisal? Hatma. Hatma adalah binatang yang hilang untunya, giginya, ompong ya. Dan atba itu binatang yang hilang mayoritas telinganya atau tanduknya dan cacat-cacat sejenis itu. Namun apakah ini tadi hatma ataukah adba itu memang semakna, semakna dengan yang mana, maka ini bisa ditelaah lebih lanjut. Wadhahir dan kemungkinan yang mendekati tidak semakna. Dua contoh yang disampaikan tidak semakna. Mau semakna dengan yang mana? Dengan yang pincang. Kalau tidak semakna, hilang mayoritas telinganya, kepotong atau mayoritas ini, tidak mengganggu kualitas dagingnya. Meskipun kalau bisa bebas dari cacat-cacat tadi lebih sempurna. Dan apakah sampai derajat tidak sah? Maka itu perlu dalil yang gamblang. Dalil yang gamblang dalam masalah ini 4 saja. Atau yang lebih parah dengan itu. Kalau pincang tidak boleh, maka yang patah tentu lebih tidak boleh. Kalau buta sebelah tidak boleh, buta dua-duanya lebih tidak boleh. Dan waktu penyembelihan hewan kurban dimulai waktu penyembelihannya sejak selesainya sholat id. Ini berlaku untuk orang yang mengerjakan sholat. Jika untuk yang tidak mengerjakan sholat, maka sejak terbitnya matahari pada hari Idul Adha dengan kadar yang cukup untuk sholat 2 rakaat ditambah 2 khutbah. Ini berlaku untuk orang yang lam yusalliha, tidak mengerjakan sholat id. Ini perkataan penulis wa khutbatain mengisyaratkan pendapat beliau atau beliau-beliau bahasanya khutbah id itu seperti khutbah Jumat. Ada 2 khutbah. Dan ini minimal adalah pendapat jumhurul fuqaha. Berdasarkan hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat kita ini yaitu salat Idul Adha, lalu setelah itu dia menyembelih hewan kurbannya, maka dia asoban nusuka. Maka dia betul-betul melakukan ibadah kurban. Dan siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka adalah dia ganti dengan yang lain jika ada untuk menggantinya. Kalau tidak ada tentu lain masalah. Dan waktunya terus berlanjut sampai tenggelamnya matahari di hari tasrik yang terakhir. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, semua hari tasrik adalah hari untuk menyembelih. Wal afdal, dan yang lebih baik adalah menyembelih hewan kurban setelah selesai salat Id. Berdasarkan hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali kita lakukan di hari ini adalah kita sholat, kemudian kita pulang lalu kita menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukan hal di atas, maka dia telah sesuai dengan sunnah. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu adalah daging yang dia suguhkan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah kurban sedikit pun. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk binatang korban dan apa yang menjadi kewajiban sahibul korban jika tiba 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka apa yang perlu dilakukan berkaitan dengan binatang atau berkaitan dengan hewan korban, maka dianjurkan, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur dan wajib pendapat zahiriyah. Dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk memakan sebagian dari hewan kurbannya dan dihadiahkan kepada kerabat, tetangga dan kawan-kawannya, serta dia sedekahkan untuk fakir miskin. Mengingat firman Allah Ta'ala, fakulu minha, maka hendaklah kalian makan sebagian darinya dan berikanlah kepada al-ba'is al-fakir, orang yang miskin dan miskin. Dan dianjurkan agar daging hewan kurban tersebut dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini tidak harus sepertiga. Yang penting ada 3 bagian. Ini cuma setengah on, nah itu 1 bagian. Nah, yang ini 29 kilo, nah bagian yang kedua. Yang sini 1 on, nah itu bagian yang ketiga. Tidak harus sepertiga. Beda. Dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 bagian, bukan dianjurkan untuk masing-masing sepertiga. 1 bagian untuk keluarga sahibul kurban, sepertiga untuk diberikan kepada tetangga yang fakir, dan 1 bagian dihadiahkan untuk orang yang kaya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas tentang deskripsi gambaran kurban Nabi, Ibnu Abbas mengatakan beliau memberikan makan untuk keluarganya dengan 1 bagian, kemudian beliau berikan kepada tetangganya yang fakir 1 bagian, dan beliau sedekahkan kepada para pengemis 1 bagian. Di catatan kaki diriwayatkanlah Al-Hafidz Abu Musa dalam kitabnya Wadha'if dan dihasankan oleh beliau, dikutip dari Al-Mughni. Artinya penulis buku ini tidak dapat mengecek langsung di sumber pokoknya, dia cuma ngutip dari Al-Mughni. Dan boleh menyimpan daging hewan kurban meskipun lebih dari 3 hari berdasarkan hadis Buraidah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu aku larang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Sekarang simpanlah ma badalakum, sesuka kalian. Dan kewajiban orang yang ingin berkurban ketika telah tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jika tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, haram bagi orang yang berniat untuk berkurban untuk memotong rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, sabda Nabi, jika telah tiba 10 hari yang pertama dan dia punya hewan kurban yang ingin disembelih, dan dia sudah punya hewan kurban yang ingin disembelih, artinya sudah beli. Kalau baru niat, dapat juga belum, nanti masih mau, maka berarti tidak termasuk. Maka janganlah dia potong rambutnya, janganlah dia gunting kukunya. Dalam riwayat yang lain, janganlah dia sentuh rambutnya dan kulitnya. Dan yang dimaksud kulit adalah kuku, syai'an sedikit pun. Dan yang dimaksud dengan menyentuh adalah memotongnya. Kalau sekedar menyentuh saja tidak apa-apa ya. Namun yang dimaksud adalah sentuhan khusus, yaitu dipotong. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.